بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus kita bermuajahah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. اهلا عليكم السلام فجاءت عفيف. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. فصل. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. Kata Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja mengatakan faslun, fasal ini membahas tentang wal khalithani, dan dua harta yang bercampur, al-khalid yang bercampur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-khalid yang bercampur, dua hal yang bercampur, dua harta yang bercampur, yuzakiyani, keduanya dizakati, zakat al-wahidi sebagai zakat satu orang. Jadi dua harta yang berkumpul itu dizakati sebagaimana dia adalah satu kesatuan gitu. Bisyara itu sabah. Jadi maksudnya kalau kita punya harta yang wajib zakat, teman kita punya harta yang wajib zakat, terus dikumpulin, disatuin, gitu. Maka nanti wajib zakatnya, zakatnya satu orang gitu. Saya punya kambing 20, dia punya kambing 20, jadi 40 wajib zakat. Padahal saya nggak wajib zakat, cuma 20. Cuman karena nyampur sama kambingnya dia yang jumlahnya 20 juga, akhirnya nilainya jadi 40, maka wajib zakat. Itu namanya al-khalifan. Apakah harta simpanan juga masuk dalam kategori al-khalifan, itu diperdebatkan. Tapi sebagian ulama mengatakan iya. Jadi kalau kita punya duit 50 juta, nggak wajib zakat. Teman kita punya duit 50 juta, nggak wajib zakat. Tapi kalau kita nyimpannya di kotak yang sama, belum dengar ya fatwa ulama apakah nyimpen di bank yang sama tuh kena wajib zakat. Jadi yang wajib zakat nanti si banknya tuh dari harta kita atau gimana begitu ya. Tapi al-khaliton tuh maksudnya begitu, jadi dua harta yang dicampur gitu. Waalaikumsalam warahmatullah. Dicampur tuh dalam mati disatuin, bercampur, memang bercampur begitu. Yuzakiyani zakat al-wahidi, dizakati zakat al-wahid sebagaimana zakatnya satu orang, bisyara'it sab'ah, dengan tujuh syarat. Idza kana al-murahu wahidan, kalau al-murah itu tempat ini, al-murah itu nginep. Maksudnya al-murah itu tempat tidur. Jadi ini yang dimaksud nih hewan ternak, tapi nanti juga ada pembahasan tentang selain hewan ternak seperti barang dagangan, uang simpanan dan seterusnya. Jadi kalau hewan ternak syaratnya tujuh. Idza kana al-murahu wahidan, kalau tempat tidurnya bareng. Jadi saya nggak punya nih kandang kambing, cuman kandang kambing saya taruh di tempatnya Pak Haji. Nah, Pak Haji di kandang kambingnya tuh bukan cuman punya saya, tapi punyanya fulan, punya fulan, dikumpulin di satu kandang yang sama. Waalaikumsalam Pak Iwan Torofi. Idza kana al-murahu wahidan, kalau kandang tempat tidur malamnya sama, satu, wal masrahu wahidan, al-masrah itu tempat angonnya, tempat gembala. Itu dibawa sama pengembala, taruh di lapangan. Lapangannya sama, lapangan di mana kambing dilepas biar nyari makan diri, itu sama. Warra'i wahidan, dan pengembalanya sama, satu. Jadi kandang, tempat gembala, pengembala, wal fahlu wahidan, dan induk lakinya sama. Kandang kolektif. Bisa jadi ya, kandang kolektif. Wal fahlu wahidan, dan induk lakinya sama. Jadi itu apa namanya? Betina-betina yang ada punya saya, yang punya dia itu betina, itu di fahalnya, di toroknya, di apa istilahnya, dicampurinnya sama jantan yang sama. Jantan yang sama itu bukan berarti jantan satu jenis, jantan satu jenis yang sama. Kambing, kambing yang jadi jantannya itu sama gitu. Di Lombok, ah itu bisa nih, bisa kena nih di, kalau di Lombok banyak kandang kolektif. Tapi ada syaratnya tuh, semua syaratnya harus terpenuhi. Kandangnya sama, tempat gembalanya sama, warra'i wahidan, yang mengembalanya juga sama, dia orang, wal fahlu wahidan, dan induk lakinya sama, wal mashrab wahidan, al mashrab itu apa? Al mashrab itu minum. Jadi dia minum dari tong yang sama, tempat minum. Wal halibu wahidan, dan orang yang memeras susunya pun sama. Wa mawdhi'ul halbi wahidan, dan tempat merasnya juga sama. Jadi tempat meras susunya di tempat yang sama. Jadi syaratnya tujuh. Itu yang namanya khalitan. Gitu. Kata Imam Taqi bin Alisni, a'lam annal khultata ketuhila bahwa khultah. Khultah itu percampuran ala naw'aini, ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, khultatu ishtirak. Yang pertama, khultatu ishtirak, yaitu percampuran ishtirak. Ishtirak itu kongsi, ya berbagi. Percampuran yang campur. Watusamma khultatu syuyuk, itu juga dinamakan dengan istilah khultatu syuyuk, percampuran yang syuyuk. Syuyuk itu kan menyebar atau kemana-mana. Percampuran yang sudah menyebar kemana-mana. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan khultatu syuyuk, annaha la yutamayyazu, bahwasanya la yutamayyazu, tidak bisa dibedakan, nasibu ahadir rajulaini, tidak bisa dibedakan jatah salah seorang di antara mereka. Itu namanya percampuran khultatu syuyuk, yang jatah kita, punya kita di situ enggak dibedain, itu susah gitu. Pokoknya adalah punya kita. Cuman dari mana ke mana, berapa jumlahnya, enggak bisa dibedain. Awir rijali nasibu ahadir rajulaini awir rijali. Jadi jatah masing salah seorang di antara dua orang yang punya, atau lebih daripada dua orang, annasibu ghairihi, daripada jatah yang lain, tidak bisa dibedakan, bernyampur gitu. Itu namanya khultatu ishtirak. Assalamualaikum warahmatullahi di Alka. Wa asani, yang pertama tadi khultatu ishtirak. Khultatu ishtirak itu contohnya apa ya? Jadi punya tapi enggak tahu di belah mana. Seperti harta yang ditinggalkan waris. Jadi bapaknya meninggal, emaknya meninggal, ninggalin harta warisan yang belum dibagi-bagi. Nah, harta warisannya itu masih khultatu ishtirak, masih bercampur dengan yang lain. Jadi punya saya, punya abang saya, punya adik saya, punya siapa lagi, paman dan seterusnya misalnya, itu ada di situ tuh. Tapi enggak, belum bisa dibedain, kenapa belum dibagi-bagiin. Itu namanya khultatu ishtirak. Wasani, yang kedua, khultatul jiwar. Yang kedua ini khultatul jiwar, percampuran yang berdampingan. Al-jiwar itu berdampingan. Bi ayyakuna malu kulli wahidin muayyanan mumayyazan an mali ghairihi, yaitu percampuran yang malu malu kulli wahidin muayyanan, yang mana harta setiap orang yang ada di situ walaupun bercampur, tapi harta setiap orang di situ muayyanan, sudah ditandain, udah kelihatan jelas. Wa mumayyazan, dan bisa dibedakan. Ini saya punya kambing di situ berapa? 20. Ada tuh kelihatan. Pokoknya yang kambing yang kupingnya warna coklat, itu punya saya. Itu udah dibedain. Pokoknya yang tanduknya sampai kuping, itu punya saya. Jadi walaupun bercampur masih tetap bisa dibedakan. Ayyakuna malu kulli wahidin muayyanan mumayyazan an mali ghairihi, bisa dibedakan an mali ghairihi dari harta orang lain. Walakin yujawiruhu, akan tetapi dempet, yujawir, selalu berdampingan. Bimujawaratil malil wahid, seperti dampingannya apa namanya harta yang sama. Ya, kambingnya ada tanda. Jadi di pantat kanannya tuh ada tanda bulan sabit. Nah, itu punya gua tuh. Emang dari lahir gua kasih tanda gitu. Ala ma dzakarahu syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, mujawarah khultatul jiwar. Gitu. Yang disebutkan oleh Syekh khultat al jiwar. Walakin yujawiruhu, tapi berdampingan bi mujawaratil malil wahid, seperti harta yang satu. Jadi seperti harta pemilik satu orang. Walikulli wahidin minal khalitaini, dan setiap jenis khultah, setiap jenis percampuran daripada dua jenis campuran yang tadi, khultatul syuyu dengan khultatul jiwar, atharun fi zakati, ada pengaruhnya terhadap zakat. Faya'alu mala shakhsaini awil ashasi bimanzilatil wahidi, maka jadilah fayaj'al, maka percampuran asarnya itu tadi, fayaj'al ini berarti fa'ilnya ke asar. Fayaj'alu ma'ala syakhsaini awil akhsas, pengaruh terhadap percampuran tersebut menjadikan harta dua orang atau lebih daripada dua orang bimanzilati syakhsil wahid, seperti hartanya satu orang. Dizakati seperti hartanya satu orang. Tsummal khultatu, kemudian yang namanya percampuran tadi, qad yujibu zakah, bisa jadi mendatangkan kewajiban zakat kalau percampurannya, lalu pencampurannya itu menyampai pada nisab kan gitu. Wa in kana indal iftirad, wa in kana indal iftirad la tajib, walaupun bisa jadi indal iftirad kalau itu masing-masing la yajib, la tajib, enggak wajib zakat. Tapi gara-gara dicampur bisa wajib zakat. Tapi kalau sendiri enggak wajib zakat. Dicampur bisa jadi wajib zakat. Kama laukana liwahidin, sebagaimana contohnya laukana liwahidin, kalau ada seseorang yang punya ishruna syatan, dia punya 20 ekor kambing. Wali akhar ishruna syatan, dan teman yang lain punya 20 ekor kambing juga. Fakhalata, kemudian keduanya nyampurin itu 20 kambing. Dicampurin. Ya tadi, dia telepon, jih, kambing nih, kenapa? Ada 40, ada 30, 20 ekor, gue gak bisa ngurusin, lurusin dah. Gitu. Jadi ntar gue datang. Ya. Ternyata si Haji Fulan tuh bukan cuma ngangon kambing kita doang. Dia juga ngangon kambing orang lain. Bercampur. Gitu. Nah, aslinya kita gak wajib zakat, kan cuma 20 kita punya. Cuman karena temen lain yang juga ngangon ke penggembala yang sama, itu punya 20 juga, jadi 40. Nah, kan seperti harta satu orang. Berarti wajib zakat gitu. Fa khalata wajaba syatan, maka wajib itu satu ekor kambing. Kenapa? Karena jadi 40. Walau in farada kullu wahidin lam yajib syai'un, maka tidak, kalau seandainya menyendiri 20 ekor itu disendiri-sendiriin, artinya dipegang sendiri, lam yajib syai'un, tidak ada kewajiban zakatnya. Karena sendiri-sendiri begitu. Tapi karena dicampur begitu, maka jadi wajib zakat. Waqad tuqallilul khultatu az-zakata ka rajulaini khalata 40 syatan. Waqad tuqallil, dan bisa jadi taqad tuqallilul khultata az-zakata khultatu az-zakata. Waqad tuqallilu al-khultatu, bisa jadi percampuran itu justru mempersedikit az-zakata, zakat. Jadi zakat yang harusnya dibayar banyak, cuman gara-gara dicampur, jadi bayar sedikit. Apa contohnya? Karujulaini, seperti dua orang, khalata arba'ina syatan, yang dia campur 40 ekor kambing, yajib alaihi masyatun, kan begitu. Jadi ada dua orang, punya 40-40, wajib tuh zakat. Dia wajib zakat satu orang, dia wajib zakat, saya punya kambing 40, udah wajib tuh zakat, kan nisab kambing 40. Teman saya juga punya kambing 40, si siapa namanya, Rudy. misalnya gitu. Rudi punya kambing 40, saya punya 40. Saya wajib zakat satu kambing, Rudi wajib zakat satu kambing kan 40. Kan begitu. Tapi kalau kambing 40 40 kita disatuin, wajib zakatnya berapa? Cuman satu. Gitu kan. Yang kalau sendiri-sendiri itu dua zakatnya dua kambing, tapi karena digabungin jadi satu. Kenapa? Karena 80 ekor kan wajibnya cuma satu. Karena kambing itu kan 40 sampai 120. Kan ya? 121 sampai 200, 2. Kan gitu. Jadi kalau disatuin malah lebih dikit kewajiban zakat, cuma satu ekor. Padahal kalau kita sendiri-sendiri itu jadi dua kan gitu. Kama karajulaini ini seperti dua orang khalato yang mencampur arba'ina syatan, 40 ekor kambing, yajib alaiha syah alaihi masyah, wajib ke atas keduanya itu apa namanya satu ekor kambing aja. Walau infaroda, kalau seandainya mereka sendiri-sendiri itu megang, wajib ala kulli wahidin syatun, wajib, maka wajib setiap seorang itu satu ekor kambing jadi dua ekor kambing kan gitu. Jadi percampuran itu bisa jadi mempersedikit kewajiban zakat, tapi bisa jadi memperbanyak. Waqad tukassiru. Waqad tukassirul khultatu. Ini khultahnya kagak ada tamar butuh. Waqad tukassirul khultatu az-zakat. Jadi bisa jadi percampuran itu juga memperbanyak zakat. Tadi mensedikitkan zakat, yang ini bisa jadi memperbanyak zakat. Kama law khalafa mi'ata syatin wa syatin. Kama law khalafa mi'ata syatin wa syatan. Sebagaimana orang yang mengumpulkan 201 ekor kambing. Limis liha. Dengan orang yang sama 201 ekor juga. Jadi kan saya punya 101 ya. Saya punya 101 ekor. Teman saya si Rudi punya 101 ekor juga. Kalau saya 101 ekor begitu kan, ya kan jadi wajibnya cuma satu. Karena kewajiban kambing kan 40 sampai 120, punya saya itu 101 tuh kan enggak ada kewajiban zakat kecuali satu ekor kambing. Karena belum nyampe 121 kan gitu. Aslinya cuma bayar satu doang. Cuman karena digabungin, dicampur sama kambingnya Rudi yang jumlahnya sama 101 juga. Jadi 101 saya punya, 101 dia punya begitu. Itu kan jadi 202. 202 tuh wajibnya berapa? 3. Itu. Wajibnya 3 kan ya? 40 sampai 120, 121 sampai 202. 201 sampai 303. Kan iya. Saya punya 100, enggak nyampe 120, berarti wajibnya cuma 1. Cuma karena dicampurin sama punya Rudi, Rudi punya 101 juga, jadi itu kambing yang ada di situ jumlahnya 202. 202 itu kewajibannya berapa? 3 ekor. Akhirnya saya harus bayar 1,5 kan gitu. Dia 1,5, saya 1,5, jadi 3 ekor kambing. Fa innaha tujibu ala kulli wahidin syatun wa nisfun. Kan gitu. Maka itu mewajibkan, percampuran itu mewajibkan setiap seorang yang tadi menyampur kambingnya 101 itu, kullu wahidin, setiap orang, syatun wa nisfu syatin, itu satu ekor kambing setengah dan satu setengah, karena wajibnya 3. Walau infarada kullu wahidin wajib alihi syah, kalau seandainya mereka nyimpen itu kambingnya sendiri-sendiri, maksudnya kambingnya digembala sendiri-sendiri, wajib alaihi syah, wajibnya cuma satu ekor kambing saja gitu. Kan ya? Wajibnya cuma satu ekor kambing saja. Idza arafta hadza. Jadi intinya ini mukadimahnya Imam Taqiyuddin al-Isna ingin menjelaskan bahwa yang dicampur itu jatuhnya sama seperti harta satu orang wajib zakat. Bisa jadi wajib zakat, bisa jadi kewajiban zakatnya berkurang. Pokoknya wajib zakat di zakatnya sebagaimana zakat satu orang. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini, faha fal aslu, maka dalilnya, fi khultatil jiwari, bahwasanya wajib zakat sebagaimana zakat satu orang dalam percampuran al-juwar, percampuran yang berdampingan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin, Jangan kumpulin apa yang terpisah antara orang antara sesuatu yang terpisah wala yufarraq, dan jangan dipisahkan baina mujtami'in, antara sesuatu yang berkumpul. Dia berkumpul tuh bang, dua pemilik tapi dikumpulin dalam satu kandang. Khasyata sadaqah, jangan jangan memisahkan apa yang terkumpul. Khasyata sadaqah sebagai bentuk apa istilahnya, kabur daripada sedekah, kabur daripada kewajiban zakat. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wa ma kana min khalitaini, dan apa yang ada dalam percampuran dua hal, dua harta maksudnya, fa innahuma, sesungguhnya keduanya, yataraja'ani, kembali bisawiyah, kembali kedua antara keduanya bisawiyah, jadi kembali kewajiban zakat antara keduanya bisawiyah dengan nilai yang sama. Maksud nilai yang sama tuh sesuai dengan jumlahnya. Kalau dia punya jumlahnya 30, temannya 10, maka kan dia 3/4, temannya 1/4 gitu. Jadi nilai nanti beli kambingnya nilai yang segitu, dia harganya 3/4, temannya 1/4. Kalau 20-20 berarti setengah-setengah. Dan seterusnya seperti itu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Thumma khultatul jiwari. Kemudian yang namanya khultatul jiwar, khultat, perdampingan, percampuran dampingan itu, labudda fiha min syurut. Labudda, haruslah sesuai dengan syaratnya. Ala futatnya qala fi syarhil muhaddabi fi man akhfa ma lahu man azaka thumma zahara alih madhabuna annahu yu'khadu minhu azakata wala yu'khadu syatru malih wa bihi qala malik wa qala lim tu'khadu minhu zakka wa nasu uqubatan lahu wa huwa qawlu qadimin lana. Ini ya terkait dengan orang yang nolak zakat. Kita lanjut dari summa khultatul jiwari, kemudian khultat al jiwar, percampuran dampingan itu, la budda fiha min syurut, haruslah sesuai dengan syaratnya. Apa syaratnya? Ahaduha, yang pertama. Jadi untuk dikatakan berarti zakat kita bareng dong, satu orang zakatnya seperti satu orang yang pemilik itu. Nah, itu kalau memenuhi syarat. Jadi kalau timbang bareng ngangon doang. Jadi kita ngangon kambing kita, teman kita ngangon kambing, barang ketemu. Nah, apa itu kemudian wajib zakat bersama? Atau tadi kandangnya kolektif, nginepnya sih tidurnya di kandang yang sama. Apa kemudian langsung wajib zakat? Nah, bisyarat, ada syaratnya. Ahaduha, yang pertama nih syaratnya harus terpenuhi semua nih. Al-ittihadu fil murah bidhammil mim. Haruslah persamaan fil murahi, di dalam kandang. Jadi kandangnya sama. Bidhammil mimi, dengan dhammah mimnya al murah. Wahuwa ma'wal masyiyatu daylan, yaitu kandang hewan ternak laylan, ketika malam hari. Ma'wa itu kan tempat berteduh, tempat tidur. Jadi yang pertama kandangnya harus bareng, harus sama. Kandang di mana dia tidur malam hari. Asani, artinya kalau ya, kalau digembalanya oleh gembala yang sama, tapi kemudian tidur di tempat yang berbeda, udah itu berarti enggak berarti bercampur. Kewajiban zakatnya tuh kewajiban zakat sendiri akhirnya, enggak bareng-bareng. Kenapa? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Dia tidurnya enggak di kandang yang sama. Iya betul sih digembala oleh orang yang sama, digembala di tempat gembala yang sama, tapi enggak tidur bareng. Nah, itu berarti enggak ada tuh kewajiban zakat bersama. Kewajiban zakatnya sendiri. Asani, yang kedua, syarat yang kedua, al-ittihadu, persamaan fil masrahi, di dalam masrah. Apa itu masrah? Masrah itu kan kalau bahasa artinya panggung. Panggung. Masrah itu kan tempat apa? Tempat show, perform. Nah, gitu. Itu namanya masrah. Wa huwa al-mar'a, yang disebut masrah itu al-mar'a, yaitu tempat gembala, lapangan di mana si kambing pada nyari rumput secara gratis itu. Mar'a. Wa minhum, dan di antara ulama, man yufassirul masraha, dia yang menafsirkan, mengartikan masrah, bil makanil lati tajtami'u fihi qabla sawqiha. Sebagian ulama di antara mereka ada yang menafsirkan yang namanya masrah itu sebagai al makan, tempat allati tajtami'u fihi, tempat yang mana kambing-kambing itu, ternak itu berkumpul, qabla sawqiha ilal mar'a, sebelum sauqiha. Sauqiha itu ini disetir. Disertir maksudnya digiring. Sebelum digiring ilal mar'a ke tempat gembala. Jadi sebelum digiring ke tempat gembala, dia berjalan di jalan yang sama. Dikumpulin di jalan yang sama. Itu juga jadi syarat juga. Wala budda minhu aidan bil ittifaq. Wala budda ay minhu aidan. Dan itu juga sebuah keharusan bil ittifaq, sesepakat. Jadi bukan cuma tempat gembalanya yang sama, tapi juga jalan yang dilalui oleh kambing, sapi, dan unta itu untuk sampai ke gembala itu jalannya sama. Wala budda minhu aidan bil ittifaq. Dan itu juga harus bil ittifaq, seluruh sepak, seluruh masuk. Apa istilahnya ini, kesepakatannya bil ittifaq. Seluruh sesuai dengan kesepakatan bahwa dia harus melalui jalan yang sama. Kama qalahu an-Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi fi Rawdati dalam kitabnya Rawdatu Thalibin, wa kadza, dan begitu juga la budda min al-ittihadi, haruslah ada persamaan fil mamar. Al-mamar itu artinya jalan. Fil mamari minal masrati, jalan minal masrah daripada gembala ilal mar'a, kepada tempat gembala. Jadi jalan menuju lapangan gembalanya itu harus sama. Berarti emang syaratnya nih banyak. Artinya bukan asal kandang kolektif doang Pak Jagat. Jadi bisa jadi kandangnya kolektif tapi tempat ngangonnya beda. Atau malah waktunya yang beda. Jadi dikumpulin yang ini dulu, dia jalan, ntar sekian jam baru dia balik lah. Bisa jadi beda. Berarti kan gak sama tuh. Jadi tidak sama-sama berjalan bareng. Al-mamarru ilal mar'a qalahun nawawiyu fi syarhil muhadzabi. Begitu juga disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya syarah al-muhadzab. Al-thalis yang ketiga, syarat yang ketiga, al-ittihadu persamaan firwa'i, pada gembala. Jadi pada pengembala. Jadi orang yang gembala itu harus sama. Jih, kambing lu diangon sama orang lain. Iya, emang lu gak bisa. Gue sibuk. Kata dia gitu. Sama siapa diangonnya? Ma Haji Pulan misalnya gitu. Nah, sama kambing gue juga sama Haji Pulan tuh. Wow, tidurnya kandang. Iya, dia yang punya kandang diri. Ngangonnya dia juga. Ngasih makan dia juga. Ya kagak kan, dia makan diri di lapangan. Enggak, maksudnya ngasih minumnya dia juga. Semuanya sama. Oh, berarti wajib zakat gitu. Lah kan punya gue 20. Ya punya lu 20, punya gue 20 kan wajib zakat akhir 40. Emang bisa begitu? Bukannya bisa, emang harus kalau udah nyampur begitu. Jadi digembala oleh orang yang sama. Wa fihi khilaf. Dan dalam hal tersebut ada perdebatan wal asah, tapi pendapat yang paling sahih dalam madhab kami annahu yusyarat, bahwasanya memang disyaratkan harus oleh gembala yang sama. Wa ma'nal ittihad, dan yang dimaksud persamaan pada pengembala, alla yahtassu ahaduhum bira'in, yaitu tidak mengkhususkan salah satu di antara orang yang punya kambing itu bira'in dengan gembala yang khusus dengan satu gembala. Kambing lo diangon di lapangan ono gitu. Namanya lapangan batako. Kambing lo diangon di lapangan batako. Iya gitu. Malam tidurnya di mana? Di kandangnya Haji Fulan. Gitu. Kok sama ya? Sama sama lo. Iya, sama sama gue juga. Kandangnya di Haji Fulan. Itu makanya di lapangan batako. Men yang ngurusin siapa? Yang ngurusin anaknya. Anak yang mana nih? Anak yang kedua. Namanya Rudy. Rudy mulu nyontohnya. Habis kagak ada nama lain. Ya kalau lu sama siapa? Ah, gembalanya. Enggak, gue bukan mana yang kedua. Gue apa mantunya? Nah beda tuh. Tidur di kandang yang sama. Gembala di lapangan yang sama. Tapi yang satu digembala sama Rudy. Yang satu digembala sama mantunya. Beda lagi. Nah, berarti enggak tuh. Itu tidak termasuk percampuran. Karena kata Imam Taqiyuddin Al-Husni, wa ma'nal ittihad, yang dimaksud persamaan dalam gembala, alla yahtas, itu tidak mengkhususkan ahaduhum, salah satu di antara yang punya kambing itu, bira'in dengan satu pengembala. Jadi dia tidak punya pengembala khusus gitu. Wala ba'sa bi ta'addudir ru'ati bila khilaf, dan tidak ada masalah bita'addudi ar-ru'ati bila khirab, dengan banyaknya pengembala bila khirab tanpa perdebatan. Jadi maksudnya tidak mesti satu kambing kita digembala oleh satu pengembala. Bisa aja pengembalanya 5. Tapi 5-5-nya ngurusin kambing yang sama. Artinya kambing kita sama kambing kita diurusin sama 5 orang tersebut gitu. Dan itu tidak mengkhususkan. 5 orang ini enggak khusus, gua ngambil yang punya Haji Fulan aja ya. Gua ngurusin enggak. Jadi 5-nya tuh ngurusin semua gitu. Pengembalanya tersebut ngurusin 5 orang. 5 orang tuh ngurusin semuanya kan. Jadi tidak mengkhususkan. Kalau salah satunya udah lu enak ngurusin haji kambing aku ke kambing Haji Fulan, berarti dia cuma seorang doang. Begitu. Cuma kambing satu orang doang. Mudah-mudahan paham Bib ya. Syarat yang ketiga. Rabi syarat yang keempat al-ittihad. Kan syaratnya tidak ada 7 ya. Kita lihat nih entar sampai 7. Syaratnya lumayan banyak nih begitu. Rabi yang keempat al-ittihadu fil fahl, yaitu persamaan pada induk lakinya. Wa fi khirafun, dan dalam hal ini memang ada perdebatan juga. Wal madhhabu, akan tetapi pendapat madhab ulama kita mengatakan alladzi qata'a bihil jumhuru, yang dikuatkan atau dipatenkan oleh jumhur ulama, annahu yushtaratu, bahwasanya harus juga sama induk lakinya. Maksudnya itu punya betina-betina itu dihamilin sama induk yang sama begitu. Wa fil hadisi wal khalid, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal khalitani mahmajtama'a fil fahli wal haudi war ra'i, yang disebut bercampur dua jenis itu mahmajtama'a, ketika mereka semuanya bersama fil fahli, dalam induk lakinya, wal haudi, al haudi itu tempat minumnya sama, war ra'i, dan gembalanya juga sama. Jadi disebutkan dalam hadisnya syarat bahwa haruslah bersama dalam induk lakinya. Rawahu ad-Dawraqutni, diriwayatkan oleh satu kambing laki buat 40 kambing. Enggak, maksudnya bukan satu ekor kambing, tapi satu kambing laki dengan jenis yang sama. Gitu. Ini saya punya 40, saya punya 20, teman saya punya 20. 40, sebenarnya saya betina. Betinanya 20, betinanya 15, 5 lagi laki. Nah, 5 laki yang punya saya nih, ini nyampur ke semua kambing yang punya saya, juga nyampurin kambing yang punya dia 20. Berarti kita nih, semua kambing kita ini dicampurin sama induk laki-laki yang sama jenisnya. Sama-sama jenis. Bukan berarti satu kambing, tapi ada 3-4 kambing gitu yang ngindukin semua, yang nyampurin semua kambing yang ada gitu. Dan jenisnya sama. Rawahu Ad-Dawraqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dawraqutni. Naam, isnaduhu da'if, betul isnadnya da'if, tapi diamalkan oleh ulama. Wal muradu bil fahl, nah yang dimaksud dengan lakian itu al-jins, jenisnya, bukan satu kambing, tapi yang dimaksud itu jenisnya. Jenisnya itu kambing domba, jenisnya itu kambing etawa, jenisnya itu kambing ma'az. Kan ada ad-da'an al-ma'iz, kan gitu. Dua-duanya sama-sama ghanam, sama-sama syah, kan begitu. Jadi walaupun ada 2, ada 3, tapi 3-3 indukan laki itu jenisnya sama. Begitu Vivian, mudah-mudahan paham. Wa syartu, dan syaratnya antakuna mursalatan. Nah, jadi bukan asal dicampurin, tapi syaratnya itu antakuna mursalatan. Artinya si induk laki-laki itu mursalatan bainal masyah, dilepas secara mutlak bainal masyah di antara hewan ternak. Jadi kan ada yang begini ya. Nih zaman sekarang nih, orang kalau nyari anak kan itu perempuan diambil, dikandangin, dimasukin tuh laki anak. Ditaruh di situ semalam dua malam. Besokannya tuh hamil tuh gitu. Nah, untuk dikatakan syaratnya itu jadi harta bersama yang wajib zakat satu orang, itu enggak boleh begitu. Nyampurinnya tuh enggak boleh dikandangin berdua doang, enggak boleh. Tapi mursalatan, itu si induk laki itu mursalah. Udah biar ini dilepas. No, banyak perempuan. Ntar lu ada pesawat nih. Nah, ini orang lagi ngangon kambing, itu betinanya banyak. Ah, dilepas aja, udah, biarin lepas aja tuh laki. Tuh laki itu nyaris perempuan sendiri, nyaris sendiri. Nah, itu syaratnya. Tapi kalau dibeduain begitu, nggak jadi itu. Ya, kan modelnya gitu sekarang. Jadi betinanya dimasukin kandang, taruhlah barang dia tuh kandang satu apa namanya lakiannya. Kayak gitu berarti enggak. Jadi syaratnya mursalah, dilepasin secara mutlak bainal masya di antara hewan ternak. Wala yahtasu wahidun bifahlin, dan tidak ada salah seorang, tidak boleh, kan tadi dua orang yang punya. Dua orang ini enggak boleh mengkhususkan satu jenis apa namanya satu jenis jantan untuk kambing dia. Saya 20 ekor betina, dia 20 ekor betina. Tapi yang nyampurin kambing saya itu, yang nyampurin kambing betina saya adalah jantan domba. Nah, kata dia, "Ah, gua enggak mau lah nyampurin sama domba, gua maunya sama yang etawa." Ah, berarti kan dia punya sendiri lakiannya. Ah, berarti enggak tuh enggak disebut bercampur. Jadi yang bercampur tuh lakiannya harus sama jenisnya dan dilepaskan secara mutlak. Sawa unkanat alfuhulu, baik itu alfuhul musyarikatan, itu musyarikatan maksudnya ya punya bareng, ya punya sama-sama, au li ahadihima, atau punya salah satunya, au musta'aroh, atau dipinjemin. Baik itu lakiannya ada di antara mereka, di antara yang digembala, atau lakiannya itu punya salah seorangnya, atau diminjem. 20 ekor, ji, kambing lo betina semua? Iya, betina semua. Udah pada hamil? Belum, ini lagi nyari lakiannya, begitu. Gue juga sama, 20 betina belum ada lakiannya nih. Digembala sama Haji Fulan kan bareng, iya. Tidurnya bareng kan di kandang Haji Fulan, iya. Minumnya bareng, iya. Tempat gembalanya sama, tidurnya sama, pengembalanya sama. Cuman kita belum punya lakian. Kita minjem yuk lakiannya. No, ke Haji Fulan. Gitu. Jadi lakiannya itu bukan dari mereka, tapi minjem sama orang. Nah, itu juga gak ada masalah. Cuman syaratnya yang penting lakiannya itu dilepas aja begitu. Dilepas begitu biar dia bergaul, bercampur secara natural. Biasanya yang natural tuh cintanya akan kekal abadi. Pokoknya biar dia bareng sendiri. Jadi jangan ada campur tangan manusia di situ. Itu maksudnya. Wal khamis, yang kelima, itu ya Vivian, ini syaratnya nih lumayan banyak nih. Yang kelima, al-ittihadu fil mashrab, yaitu persamaan tempat minumnya. Wa yuqalu lahul mashra', disebut juga al-mashra'. Al-mashra' itu tempat jalan ya. Al-mashrab itu iya. Jadi mashrab tempat minum, tapi juga sering disebut mashra' aidan. Bi an tashraba al-masiyatu, yaitu hewan ternak minum min nahrin, daripada sungai. Au ainin, atau sumur mata air. Au bi'rin, atau sumur. Jadi maksudnya bukan ya bisa jadi di emberin, tapi bisa jadi di sungai. Sungainya sama, atau mata air yang sama, atau sumur yang sama. Au haudin, haudin itu telaga. Kalau kayak kita empang, di empang yang sama. Au miyahin muta'adjidatin, atau air yang banyak yang dikumpulin sama gembalanya. Bihaitsu la yahtas, sekiranya la yahtasu ghanami ahadin bil masrab, kambing salah seorang tuh tidak punya tempat minum yang khusus, jadi minumnya bareng-bareng. Min maudhi'in duna ghairihi, dalam satu tempat tidak dengan bersama yang lain. Jadi intinya bahwa walaupun itu di sungai, walaupun itu di sumur, walaupun itu di empang, walaupun itu di telaga, walaupun itu di mana mata air, yang penting semuanya minum bareng dari situ. Tidak ada satu kambing atau dua atau tiga atau bahkan seluruhnya yang punya salah seorang tuh minum dari tempat yang berbeda, di tempat khusus. Orang-orang kambing-kambing pada minum di apa namanya di sungai. Itu sama pengembalanya disisain seember. Gak usah ngantri sini minum. Ah, berarti itu dikhususkan tuh satu. Berarti enggak jadi itu percampuran itu. Kenapa? Karena salah satu kambing atau mungkin tiga lebih itu minum di ember khusus, beda dengan yang lain minum di sungai gitu. Jadi kesemuanya harus minum yang sama di tempat yang sama. Wa qala fi tatimati, disebutkan dalam kitab At-Tatimah. At-Tatimah ini sahibu Tatimah itu siapa? Abu Sa'id Al-Mutawalli An-Naysaburi. An-Naysaburi kalau enggak salah. Nanti kita lihat. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga al-ittihadu, persamaan fil mawdhi'i alladhi tajtami'u fihi lisuqya. Gitu. Disyaratkan juga persamaan pada tempat di mana mereka berkumpul untuk minum. Jadi kalau minumnya kagak di sungai, minumnya enggak di sumur, minumnya enggak di telaga, tapi minumnya lewat gentong. embernya diambilin sama pengembalanya gitu. Nah, syaratnya mereka harus ngumpul di tempat yang sama gitu. Atau tami ufihi lisukya gitu. Wal maudhi alladhi tanta wal maudhi alladhi tatanaha ilaihi idza syaribat liyashraba ghairuha. Ini syaratnya banyak nih, kayaknya udah enggak ada kayak begini. Dan jadi bukan cuman sungai di sungai yang sama, bukan cuman ngantri di tempat yang sama buat dikasih minum, tapi juga wal maudhi illadhi dan tempat alladhi tatanaha ilaihi, tempat yang mana kambing tuh minggir. Minggir ke situ idza syaribat setelah dia minum, buat apa liyashraba ghairuhu supaya yang lain bisa minum. Paham enggak? Ini lapangan di gudang ini. Ini si pengembala nyaruh gentong di sini nih, nolot tauran gede banget. Nah, kambing ngantrinya di sini nih, gitu. Ini semuanya bareng. Abis minum nih. Ini kan harus apa? Pindah kan? Karena yang lain mau minum juga. Dia pindahnya ke sini. Nah, ini maksudnya al-maudhi illadhi tatanaha ilaihi. Jadi tempat minggir abis minumnya juga harus sama. Jadi nggak boleh minggir ke kanan kiri, nggak boleh. Kalau yang satu minggir ke kanan, yang satu minggir ke kiri, apalagi ada yang wadeng, ada yang badung, habis minum langsung pergi. Nah itu nggak boleh, nggak terjadi percampuran. Yang harus ya syaratnya, habis minum dia minggir ke tempat yang satu lagi gitu, yang tempat ngetem, gitu. Nungguin teman yang lain, dan itu harus sama tempatnya gitu. Itu. Tapi bisa dibayangin sih. Karena kan kambing itu ya sesuai dengan pengembalanya. Maksudnya arah kemana kambing jalan pun sesuai ngangon. Kalau ya udah jam 5 lewat, udah ada tukang roti. Tanggung. Wasadisu yang keenam, al-ittihadu persamaan fil haliwi. Yaitu di persamaan dalam orang yang meres. Wa hadza laysa bi syartin, dan ini bukanlah syarat. Kadza la yushtaratul ittihadu al ina, begitu juga tidak disyaratkan persamaan bejana alladzi tuhlabu fihi, yang mana habis diperes begitu ya, kemudian ditaruh di wadah yang sama. Itu enggak harus. Wala khaltul laban, dan tidak harus ada percampuran susu. Wala niyatul khalti, dan juga tidak ada harus persamaan. Berarti udah jam 6, memang kita udah kelamaan nih kalau udah tukang roti. Wala niyatul khalti, dan juga tidak ada niat, tidak disyaratkan niat yang sama. Al-Sahih Mansus, sebagaimana pendapat yang sahih yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fil Arba'ati dalam 4. 4 apa? Al-Halib, orang yang meres. Tihadul ina, bejana buat peres susunya. Khaltul laban, percampuran susunya. Yang keempat, niat. Jadi 4 hal ini tidak diharuskan. Jadi syarat yang keenam nih kita anggap nggak ada. Jadi syaratnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6 kita lewatin. Yang ketujuh, al-ittihadu fil halbi, fil halab. Halab, bifathil lam. Yaitu persamaan tempat, tempat meres. Jadi meresnya sama pemeresnya beda sama tempat meresnya. Jadi yang disyaratkan tuh tempat meresnya. Walaupun diperes sama orang berbeda, tapi di tempat yang sama itu jadi itu percampuran. Bifathil lam, dengan fathah lam, wa huwa maudhi'ul halbi, dan itu adalah tempat di mana diperes susunya. Wa hukiya isna iskanuha. Wa hukiya, dan diceritakan juga. Maksudnya hukiya itu ada riwayat iskanuha, enggak pakai halab tapi halb. Iskan, disukunin lamnya. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang sahih. Yang sahih itu maksudnya fil halbi, bukan halabi. Wa huwa hadza huwa sahih al-mansus, dan inilah yang sahih yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut ya tentang kelanjutan daripada syarat percampuran yang tadi. Insyaallah besok di hari Jumat. Wa alam annahu ishtaratu ma'a ma dzakarna kaunal kaunul majmu'i nisaban. Wallahu ta'ala. Jadi yang pasti itu tadi. Jadi berarti ada 6 syarat. 6 syarat itu ada panjangannya lagi tuh. Mihlab. Iya, mihlab secara tasrif tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahinya ya mihlab. Tapi di sini halam gitu. apa di teks kitabnya mihlab juga apa mahlab, iya teks di teksnya mahlab apa halab di teks kitabnya. Afif, Pak Iwan, teksnya halab apa mahlab? Kalau di kitabnya mahlab, di sini cuma halab, nggak ada mimnya. Kalau tasrif istilahi ya betul itu mahlab, tapi kan bisa jadi kiasi. Kiasi itu maksudnya bukan kiasi apa samai itu di halab. Gitu. Jadi bukan tasrif kiasi. Tasrif kiasinya mahlab betul. Jadi kan halaba yahlibu halban wa mahlaban fa huwa halibun wa dzaka mahlubun. Ihlab la tahlab mahlabun mahlabun mihlab gitu. Itu tasrif kiasi, tapi bahasa Arab itu kan bukan kiasi, sama'i. Kalau pakai sama'inya ya halab begitu. Maksudnya sama itu teksnya beda, tapi dua-duanya sama. Halaf itu sama'i, sama itu maksudnya. Jadi kan bahasa Arab tuh bisa sama'i, bisa kiasi. Kiasi itu ditasrif sesuai dengan tasrifannya itu. Halaba yahlibu, jalasa jadi sufa ala yaf'ilu. Itu istilahi kiasi. Tapi bahasa Arab juga sama'i. Sama'i itu tidak pakai tasrifan begitu, tapi sesuai dengan apa yang orang Arab nyebut. Orang Arab nyebutnya kan gini ya, safar gitu ya. Safar itu kan itu sama itu, bukan kiasi. Karena kalau kiasi kan safaro yusafiru musafarotan kan begitu, musafaro. Tapi orang nyebutnya safar. Ah, safar tuh kia apa samai. Jadi kita pakai sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang Arab. Tapi kan enggak salah juga orang make kiasi kan gitu, fa'ala yaf'ilu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, itu kiasi. Jadi kalau make mahlab itu isim makan dari tasrif kiasi begitu. Kalau make halab itu make sama'i, make kalimat yang kagak make tasrifan cuman dari orang Arabnya begitu, begitu. Allah, jadi dua-duanya sama aja insyaallah, enggak ada apa istilahnya, enggak ada perbedaan yang berarti. Soalnya teks yang saya punya tuh, saya punya beberapa bandingan teks tuh halab semua, kagak ada mahalabnya. Tapi mahalab juga nggak apa, justru mahalab tuh lebih enak, lebih ngenak begitu, lebih kena, bisa langsung paham mahalab tuh, karena sesuai dengan tasrif kiasinya kan gitu. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang besok hari. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan biar bisa terus menuntut ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon untuk bisa dikoreksi bagi para asatid, guru-guru kami, para kiai, tokoh masyarakat dan juga teman-teman kami sarjana muslim jika menemukan ada kesalahan dalam penerjemahan, dalam pembacaan atau juga dalam penjelasan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awesome.